liyadra' bi'abdihi. Itulah yang kita harap, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala anugerah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Jangan jadi hamba duit, hamba pangkat, hamba manusia, hamba jin, hamba ifrit, hamba macam-macam, hamba uang, hamba darat. Alhamdulillah senang kita di sini Nabi, senang sebaik-baik makhluk, seabal-abal makhluk. Kada ada lain, itu bang pangganannya nikmat sudah. Ujar arwah urus teman di akhir umur sidin, apa nang lagi nang dipikirkan nang. Kita di sini Tuhan, nang sebaik-baik Tuhan, Allah. Kita bisi Nabi sebaik-baik Nabi, Nabi Muhammad. Kita bisi kitab sebaik-baik kita, Al-Quran. Kenapa lagi yang dipikirkan nang? Artinya bergembiralah di akhir-akhir umur. Semua kita ini memang di akhir umur. Sebab nang di pintu gerbang adalah kematian. Masa orang hidup, pintu gerbangnya hidup, tidak ada. Orang nang hidup, nang dihadapnya, lalawan nang hidup, yaitu maut mati. Orang sugih, nang dihadapnya, susah. Orang nang sehat, nang dihadapannya, sakit. Orang nang mulia, nang dihadapannya hina. Orang berpangkat tinggi, nang dihadapannya pensiun. Ya kan? Orang berjualan payu, nang dihadapannya kada payu lagi. Orang sehat, nang dihadapannya sakit. Bener. Maka itu bangsa, orang bakar ubud, nang dihadapannya sapi sahang. Pun kada ingat nang dihadapan itu kiamat hidup. Pokoknya apabila kada ingat nang dihadapan macam-macam itu tadi kiamat mana sahang. Terus. Misi umat, umat di umat, memang umat itu hidup, nang dihadapannya nanti. Tapi jadi nang dihadapan itu nanti aja. Abah nang tujuan, bini ini tujuan. Sugi pulang, lagu habis letak ajudan, memang kurang sugi yang dihadapinya susah. Sigar, sekalinya pap, letak ajudan, op nama di rumah sakit, memang kurang sehat yang dihadapannya dari ini. Jadi kalau letak ajudan lagi, nah kalau kurang dari, yang dihadapannya sehat. Habis jaringannya apa? Sehat. Habis susahnya? Suge. Habis bungulnya? Alim. Habis di bawah? Pangkatnya? Naik. Ya kan? Itu persennya nanti. Orang yang baik-baik suara yang di hadapannya? Rusak suaranya. Dulu suara kaya Umi Kulsum punya bebinian. Bunda Laksian kada Abdul Kaya Abdul Wahab. Wayah ini suaranya mana? Ikit keujanan. Kenapa kaya keujanan suaranya? Kada paham juga. Kalau baharin baca Quran, tiga baris, bakal hinap aja. Nang wayah ini dua kalimat sudah berhinap. Kalau nang dahulu itu Masya Allah. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai tabi ayyi ala rahmatullah tiban. Banyak berutah. Ar-Rahman. Alam al-Quran. Balakal insan. Alamah al-bayan. As-samsu wal-kamar. Bihusran. Wal-najmu. Wasajaru. Yasudan. Sampai tabi ayyi ala panjang. Sahaya itu nah. Beberapa ayat itu saya ingat aja. Sanapas. Memang bahari. Wajah ini bang. Allah. Allah. Bahari buka buka palajinya, wah ini yang laju manggahnya. Bahari yang ajar gaunya inya di kampung, wah ini nang kalian kerja di kau bagarang lagi ya nang ajar gaun itu. Mari tak unik kenapa yang dia tidak garingan juga hamba ujar di sini. Padahal jago mana. hanya residen lejat desa tengok silinja, orang sudah rapat perataan yang mana berdiri-berdiri. Orang berdirian, bah dijap desa tengok silin itu, rapat dan orang berendah. Balum lagi silin bersuara, yang berdirian. Jadi baluman lagi silin itu, balum ada itu lagi silin. Menwaya ini kan ada kesal lagi. Pohon, pohon mangga, paludahan di gajah, tisu di gajah, gigi sudah gugur, ya, pipi lawan ini apa apa, apa arahnya, dada lawan liur, mata panjangnya kabur. Ditalinya pendangannya tercampur-campur, tulang belakang lalur, lantur, berjalan tanpa rata ulur, dur, berpandir tak ulur, ulur, ya, tingus jarojoran, kukur, apa ya, ya. Pisang yang tujuan lantur, intan hujan jatuh, sembilan harga bakar pokok, susu tetap menonjol, pisang turun naik tapi masih di atas telur, tembakau pisang tekan pisang dan telur. Kalau tidak ada bencana alam, pendapatan meloncat naik. Menyedarkan bencana alam, mungkin yang datang kurang pendapatan tempat awal. Bila sapi ketemu sapi dua kali. Luar biasa. Di situ nang kapan hebat. Di si Nabi yang paling abal, di si kita yang paling hebat. Kitab yang mengumpul semua kitab apa aja terkumpul di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita ketujuh membaca Al-Quran. Kalau bisa hafal Al-Quran, kalau bisa hafal. Hari mulai menghafal sampai mempunyai kehafalan dirinya yang sabar mental guring itu kan tidak kalau daripada orang sehari menyembunyikan ibadahnya takut ria takut kesirir itu orang sehari. Yang kita khawatir diri kita ini hafal pejus sudah seduniaan yang mengetahuinya. Padahal pejus tidak hanya. Jus-jus mama. Kelain jus-jus saya. Kurang hari mulai menghafal sampai memiliki hafalannya bini nang terbantal pada tahu. Daripada orang yang menyembunyikan ibadah takut ria karena arti ria dalam kitab semalam pertama daripada dosa hati ria yaitu ba'amal diketahui manusia. Resep itu perintah guru banyak diamal nang kada urang. Apabila lawan orang sedikit dia aja, sebab istilahnya bani. Apabila nya ketahuan burung banyak yang dimakannya daripada yang tertinggal. Paling orang menjaga bani siang pada kalau seharian juga, isuk-isuk kemarian aja. Kalau upahan. Dalam pokoknya banyak tengah hari saya diure pokok 10 gitu lapar keinginan banget. Nah udah dalam pokok kita sesuai banget sih. Kenapa paginya kelihatan coba namun banget yang disembunyikan hanya udah belum dalam pokok tak ada makanan. Nah itu disembunyikan, padahal baliknya banyak tapi disembunyikan. Saddam Hussein karena disembunyikan sampai WMI berapa-apa. Mati misalnya ya kalau ngerdau juga. Nah itu akibat disembunyi. Ada tahu orang jadi berita-berita terus tahu ya. Di mana orang ya iya iya tahu. Sampai orang bahari bonggongnya kuburnya ada di kandangnya. Sampai kuburnya kalau dikenal daripada orang minta lawan Tuhan jangan dikenal oleh makhluk. Ya Allah urun jangan dikenal makhluk. Maksudnya napa nantian dari lawan urun daripada tak istimewaan jangan sampai makhluk ada nantahu. Sampai ke kuburnya kalau dikenal orang juga wais al-karni. Di dalam perang Islam dengan kafir, tentara Islam sedikit. Berperang, sanggup, senjata sedikit. Musuh luar biasa banyaknya dan alat senjata makanannya. Tapi ternyata menang tentara Islam. Apa sebabnya? Uwais al-Qarni ada menyembunyi, ada menyelumur umpat berperang. Karena wali Allah Ta'ala ini umpat. Satu Paul mengadakan sahabat wajah terkini. Maka guruku mereng umat lawan Paul yang mengadakan wajah itu sahabat. Boleh berperang wajah keluar dari rombongan tentara dari habis umurnya ditanam oleh sahabat. Bah ditanam ditandai mesak sampai ke kota bergembira raja bahwasanya menang tentara. Kemudian Uwais ada dihabarkan habis umurnya. Jadi ujar raja, kita datangi kuburannya. Kada ada lagi mesannya, pintangannya kira-kira di sini. Ditabuk pasirnya, maka ada jua orangnya. Maka memberi syafaat kena lawan umat Nabi, memasukkan umat Nabi ke dalam surga dengan tiket yang sudah ada di tangan Uwais al-Qarni. Ya kita bayar tiket lah. Perai tiketnya nih, bayar dengan Uwais misalnya nih, adalah sebilang-bilang Bani Mubarak dan Bani Kilab. Berapa bilang Bani Kilab dan Nasolbun? Banyak, Nasolbun buatnya. Dan Bani Kilab. Berapa bilang Ibn Ibn Ibn banyak benar-benar berbuat itu nanti bawahnya masuk surga karena oleh saat itu guru kita menyuruh setiap malam Jumat mengamalkan satu amalan wiridan yang dibaca pada lawan dua kalau lebih dua jam khusus untuk hubungan kepada Uwais al-Qarni. Marah apa hatinya masuk surga tanpa hisab. Cuma riwayat-riwayat tadi menyembunyikan pangkatnya yang tinggi ya Allah. Takutkan tak kawan. Kalau orang kada tahu, dianggap orang, ya. Kalau kata kawan orang, oh ini bisa ditambah oleh manusia. Bisa dianggap orang Tuhan. Takutkan wai-wai. Nah di zaman Datuk Kalangkayan, saya mau mentau syarat-syarat. Awal ini Syekh Abdul Somad Palembang terjadi perang jihad fi sabilillah di Palembang, maka mengirim surat kepada Syekh Arsyad minta bantuan. Dijawab oleh Syekh Arsyad, menurut pendapat hamba bahwasanya melajari ilmu agama terhadap kulawarga lebih afdal daripada perang kafir. Sekian, terima kasih. Ingatkah jawaban untuk kita? Melajari agama kepada kulawarga lebih afdal daripada perang kafir. Kalau ingin ada perang pulang di Palestina, buatul nak berangkat sana, nang dibawa kena jalorek, umpama tinggal melihat-lihat ini, lawan-lawan, lawan-lawan, itu rapat. jadi tentara mujahid. Yang paling hebat jihadnya sudah, yaitu melajari ulah warga bidang agama. Lebih dari perang kabel. Oleh sebab itu Nabi bersabda, kebanyakan orang mati syahid dari umatku ashabul kurs. Kurang nang biasa silaman, biasa silaman. Artinya bukan nang di medan perang kelah. Dia tergila majakan tegari. Mereka tergila tegari. Kurang negari yang dapat kau berjalanan naiklah. Menyamati pas mati sahib pulang negari. Aku ingat kejar dulu benar. Jangan sampai kau juga berjalanan ya, ya, ya. Kalau kita mati sahib. Ini mati sahib kalau orang mati sahib. Itu mama. Riwayatnya pula guru seman yang kata menghadapi manusia berapa puluh tahun. Guru Jin Ali berapa tahun. Guru Bang Jakat sudah ada tapi jujur lagi. Sudah. Mbak ibadat kurang ilmu. Nangkat juga kurang pameran, pameran produk. Apabila yang tiga yang terjadi, pahalai sabiqah. Andaklah ikan mengurusi diri sambil biaya. Wadakil awam. Jangan lagi menggaduhi orang yang lain. Orang awam. Itu pasal Nabi wadakil awam. Dah al-awam meninggalkan orang awam. Nabi yang memasakkan. Nah itu wahyu dari Allah Ta'ala juga wa man yamsiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apalagi kesenang tadi yang magelang banget dari menyakat awan burung dimakannya. Namun malam kan ada orang menjaga matmani malam ada ada karena burung nuringan tikus lain. Tapi itu lah tikus. Lah di ampuni racun, racun tikus. Racun itu masuk di batang-batang bane. Maka si racun tadi naik ke pohon bane. Langsung ke buahnya, nyusui anak memakan baratnya. Ia nang jadi sikap matian, karena kemakan nang bakat bercampur RC. Artinya racun tikus. Kurang lari kan akan cuma di pereja. Oh tuan-tuan putri, paling arahkanlah kaumaan ulun. Ulun mengucap terima kasih kawan pian. Boleh kan? Sambil mengulirinnya saya bacaannya nih, saya ngulirin kaumaan. Tuan-tuan putri, mau ditambah ikut, sampai ke bulu kaya di bulu kaya. Ini tarik ke tambah ikut, kamu ditambah putri. Kalau lagi kaumaan, jadarannya. Menurut ini bang-bang kasus ini menyumpah ya nang itu dia habis makan tikus. Tapi jadi paham biar dia takut belum nubun-nubun lagi sakit nama kasus ini yang akan terserah lagi tapi kita pun pulang kan kampanye kita diinjak boleh ada bakul di tapi hanya kata apa sakit dua kali ya roh. Quran tapi mudah-mudahan kita bisa membacanya. Nah, orang bahari membaca Quran itu tengah malam yang sudah dengan kemudian ini membaca tapi ada adabnya apabila orang luringan jangan sampai nang luring bisa bangun. Jadi kadang baca Quran pukul 2 seringnya. Oh, itu bukan ibadat lagi, itu ngadanya maksiat ya. Mengganggu orang suci yang otak. Ya kan? Jadi bagaimana saya, wa akhiru kawalakum. Awis harumik, inna wa'alimun juga jatuh. Menyari bagaimana, yang penting adalah hatinya nama. Hatinya nampak, kadang-kadang kita menyari ya Allah, kurang bangunan aja Pak. Niatnya nampak, jadi menyari. Kadang-kadang bagaimana kita kurang durian, niatnya nampak. Inna ho'ayim bidadah. Tuhan memandang hatinya, bukan memandang nyari dan gamatnya. Cuma karena gamat kalau nyari itu, gatan kita dan gatan kurang. Adapun yang gatan Tuhan, niatnya nyaring tugas dan kurang, jangan kaget bangun. Bagian dari tugas dan kita, jangan parut. Ya. Namun mengatakan Tuhan, eselatnya itu. Innahu alimun bidadat sudur. Mudah-mudahan di dalam masakan Tuhan kita, daripada segala yang maha nyukur, ibadah-ibadah ria dan ujuk dan lalawan dan tak kesamaannya. Kemudian kedua, percaya pada saksian malaikat, mereka malaikat kegini, kada, laka-laka, bingung, congong, kada. Ya, dan mengatakan anak gunung berdua itu, mereka kegini, laka-laka. Jauh-jauh sama sapi, laki kada, bini kada, bencong lah pajar. Ya kok kada juga, apang pian dia kada menyambat lagi, nah ya disambat. Laki kada, bini kada, bencong kada. Bencong itu tau lah. Ya bener. Mau akan menikmannya. Ya. Ini dia pergi jalan ini kan. Aku nih bakal tumbuh urus kali dulu ini. Kurang nyaman lah. Kaki ini berjalan kayak kayu aja. Jadi mereka mengirim kata laki-laki kata rancir kata makan kata minum kata guling kata. Ya Allah. Mana pegawainya? Ada pernah maksiat dan ada pernah istirahat. Daripada pasang-pasang yang pentingnya kada pernah istirahat ibadahnya. Terus-terus lembah ibadah. Ya, ya, ya. Ada amti-amtinya. Padahal makan kada, minum kada, minum kada, minum kada. Makan kada, minum kada, minum kada. Aku hendak pikir-pikir. Kada kawa, parut-parut jatuh. Artinya bapak lapar. Parut tapi jatuh, kelorok-kelorok. Aku bisa guring lawan ulama, berdua. Tengah malam, mendengar kenyawa, parut itu gini. Nasata, ya Allah. Parut itu tapi jatuh, jatuh. Paham lah nyawa suaranya parut itu jatuh, kata aja. Ujar-ujar, lelang-lelang. Kurang kampung, kurang menyeberang. Kalau ada makanan, antari. Ya Allah, ulama bermalam di rumah orang tua. Ya, tengah malam kalau dianjurin makanan jadi ujar-ujar siapa paham kita dudukkan di luar kerumunan karena kawannya. Dan itu ada di antara kami. Makanan itu cukup sama aja kawan yang itu dua. Pak Melato masak masak. Kalau lagi itu apinya terus-terus. Diambil ya, tinggal bagian makannya lagi, 6 jadi 8. Lalu timbul di hati ujok-ujok, unda wali. Napa bukti wali, nang 6 jadi 8, unda makarama. Aja jadian di hati rasa makarama, kalau warungan muntung. Rasulullah karamat, pukul 2 malam. Bangun, kenapa itu katanya? Aku bakal amat. Bangun pula, itu ada pakai bunda bakal amat. Bangun, anda bakal amat. Mana, Abu Mahan, kenapa jadi saya ini apa itu? Kenapa jadi saya ini apa itu? Mendadak, bergila adanya. Ujar anak luar, kenapa jadi makanan-makanan? Makan bagusnya, waktu baik-baik dari makanan, karena tidak dipakai saja di obat. Sekalinya, sabar-sabar teman-teman. Anu kainnya yang aja nong yuk. Ujar nong cucuk lah. Kainnya tenang-tenang kain. Ujar anak cucuk lah. Ada percaya kandawa, enggak makanan. Siapa yang tahu bahwa siap dijiwana di dapur? Pulun tangguh jalan dulu. Pulun tangguh jalan. Berapa hukumannya? 6 pun. Lihatlah di dapur. Jadi berapa? Dilihat di situ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Nah, 8. Sampai peragam tuh, 8 coba. Ini kepul panjang kerimang kepul kutip kagak. Kan lama, ya kan yang janggut pisang kebolok. Kalinya naik satu jumlah ibadah penalaman. Udah, ya makanya kalau ini di jumlah lama. Ujar jenis ngawas itu lor anak yang ngajam mulai. Ulun nambil berkat bakat dia. Nah, nyawa hanya satu. Dia paling ingin yang sebenarnya. Wah, malah kebakaran mana tuh? Memilih diri yang kagondol. Gitu deh, sekali ngamakan lah hijau ke muha. Kenapa tahi kucing? Gitu. Tak tutup apabila orang tak alamat tak tutup dari marifat. Marifat ditutup sebabnya ada di sifat perasaan mulia. Ada dapat marifat contoh. Kalau orang merasa mulia tak tutup kemuliaan Tuhan sebab intinya rasa mulia. Lalu kemuliaan Tuhan ada di sifat. Apabila orang merasa hina tak buka kemuliaan Tuhan. Nah, malaikat 10 yang kita wajib mengenalnya. Jibril, jawiannya membawa wahyu. Mikail, jawiannya membawa hujan lawan. Rezekinya hujan terus tenang. Jadi jangan ada orang di tangan aja ketemu Mikail tugasnya. Hujannya lawan rezeki. Nah, iya. Belajar jadi ini orang berjualan kayu kalau ini kan hujan harinya jadi banyak yang tutup di warung apalagi di warung ada cuci di warung jadi pengawas sambil melihat kami mendengar kami menjaga di sampingnya ya kan berenang sambil minum kayunya paling nyaman Muhammad Nabi Muhammad sudah mengaji sambil makan. Kan yang menangkan mencampak pada jadi orang soleh yang bersyukur juga sedap kan yang mana mengajit sambil minum sambil merokok di bangnya ada seorang kiai keturunannya kita kada tahu apa dia sebenarnya kada tahu. Cuma orang Jawa katanya ada kalau pangannya Jawa banyak juga orang jadi tunan-tunan itu kan bawaan mau habis dah. Tapi kan tunan-tunan dah habis dah. Kecuali tunan kali jogo. Jadi orang Jawa bujuk. Lainnya itu kan habis semuanya. Jadi guru-guru mengajar malam. Muridnya ada kira-kira dalam kelalian kalau murid-murid. Ujar guru bangga pakai celana. Kurang ada bangga. Kemudian, apabila malam Jumat, hujan dari ujar turun lunak, tutup aja kita sudah turunan kita ke tanah, lapangan. Sebenarnya menurut gurunya, ambil kita, tutup kita, hingga turun ke lapangan. Main bol, gurunya umat juga, malam Jumat, hari hujan, sekalinya dingin dan burung hanya mati berkeramat dan lama-lama keramatnya. Anak saya itu gitu. Jadi tidak bisa kekawat yang lihat juga. Jadi misalnya orang-orangnya rohayo kah, jadi sepak bola orangnya. Ada tahu, jadi warna matinya. Kita ini baik sangka lawan Tuhan, baik sangka lawan sangka Allah, berdoa lawan Tuhan, mudah-mudahan kemudian jadi orang saleh, kada ada ruginya. Kurang baik sangka, mendoakan gunam, kada ada ruginya, daripada buruk sangka, dan bisia, dan kalau kejaman di dalam. Baik sangka paling ragu-ragu, kada ada ruginya. Ya kan, ada rugi. Yang dilihat di situ itu, nah jangan tapi cari itu, jangan doakan aja. Sebab kita hamba Allah, ini hamba Allah, ada tahu siapa nanti masuk surga, ada tahu juga.